بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين، أخواتي الله rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang hanya baginya segala pujian. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam dan nikmat untuk menyisihkan sebagian dari waktu yang merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Yang dengannya seseorang akan keluar dari golongan orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah dengan waktu wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-menasihati di atas kebenaran dan nasihat-menasihati di atas kesabaran. Dan pembahasan kita pada hari ini dan insyaallah juga pada hari Sabtu nantinya adalah di luar dari materi yang rutin kita bawakan di Ma'had Ummahatul Mukminin ini, yaitu Syarah Arba'in Nawawiyah, yaitu kitab Aqidah Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Sahibul Mughni rahimahullahu taala. Dan tentu saja kandungan dari kitab tersebut adalah penjelasan tentang usul i'tiqad, pokok-pokok akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan kepada kita perkara-perkara pokok dalam akidah yang didapatkan keterangan tentang pokok-pokok itu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dipegang dan diyakini oleh para ulama As-Sunnah, dan tentu saja yang diambil dari apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari athar para salaf dari sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'ina rahimahumullahu ajma'in. Dan Lum'atul I'tiqad ini salah satu kitab yang menerangkan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, yang tentu saja di antara kitab-kitab yang lain dia kitab yang mukhtasar, termasuk dari kitab-kitab yang pertama yang penting untuk kita fahami menerangkan tentang pokok-pokok akidah tersebut, yang mana pokok-pokok akidah ini sendiri dalam pembahasannya merupakan salah satu di antara dua pembahasan pokok dalam akidah. Para ulama membagi pembahasan akidah ini dalam dua perkara pokok, yaitu pembahasan tentang tauhid uluhiyah, ya, apa yang berkaitan dengan tauhid ibadah. Dan ini di Ma'had Ummahatul Mukminin alhamdulillah telah diselesaikan beberapa kitab yang berkaitan tentang perkara itu, mulai dari Usulus Tsalatsah, kemudian Qawaidul Arba, Usulus Sittah, bahkan Nawaqidul Islam, ya, sekarang bahkan masuk kepada Kitabut Tauhid. Itu satu bahagian dari perkara akidah yang sangat penting. Perkara akidah seperti ini sebenarnya tidak banyak pembahasannya di kalangan para ulama mutaqaddimin, disebabkan karena kuatnya perkara tauhid uluhiyah ini pada mereka dan yang mukhalif di dalamnya itu sedikit. Ya. Berbeda dengan pembahasan yang kedua dari perkara akidah, yaitu usul i'tiqad secara khusus dalam perkara akidah asma wa sifat. Maka ini banyak terjadi mukhalafah di dalamnya, dimulai dari munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, pemahaman yang keliru dalam perkara pokok-pokok akidah itu. Maka para ulama kemudian menyebutkan dan menuliskan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menerangkan kepada kita apa yang menjadi pegangan dari generasi awal dari umat ini dan keyakinan mereka, dan juga mengisyaratkan dari penyimpangan-penyimpangan yang muncul sesudahnya dari akidah atau pokok-pokok akidah tersebut, ya. Maka sekali lagi, kitab Lum'atul I'tiqad di antara kitab yang mukhtasar dalam penjelasan tentang usul i'tiqad, pokok-pokok akidah, dan pada bahagian besar dari kitab ini, atau pada beberapa bagian yang lebih banyak dari kitab ini, dikupas perkara yang berkaitan dengan akidah asma wa sifat tersebut, ya. Jadi ini yang menjadi target kita, pembahasan kita adalah melengkapi pembahasan-pembahasan yang telah ada sebelumnya dari pembahasan akidah. Telah dibahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid al-ibadah. Maka penting bagi kita pula untuk mengetahui tentang tauhid asma dan sifat, dan juga penting pula bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Lumatul I'tiqad. Di hadapan saya ini ada kitab yang dipinjamkan Ustaz Rizki, Fathu Rabbil Ibad. Ini termasuk syarah muwassa kayaknya ini terhadap kitab Lumatul I'tiqad, ya. Kita mengetahui bahwa kitab Lum'atul I'tiqad ini kitab yang mendapatkan perhatian dari para ulama dengan syarah-syarah mereka yang banyak, dan disebutkan bahwa diantara yang pertama mensyarah kitab ini adalah Al-Allama Abdul Qadir bin Badran Al-Hambali. Kemudian pada ulama-ulama sekarang ini begitu banyak syarah yang ada di kitab ini. Yang paling ringkas misalnya syarah Taliqat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Lebih luas dari itu Syekh Shalih Fauzan. Lebih luas dari itu pula Syekh syarah dari Syekh Shalih Al-Syekh. Semuanya bisa kita ambil dengan cuma-cuma di internet, ya. Kita download, kita bisa mengambil istifadah dari kitab-kitab mereka. Nah, maka berkaitan dengan kitab Lum'atul I'tiqad, tatkala kita mengetahui target dari pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu penjelasan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita pun mengetahui tentu saja bahwa Syekh akan menyebutkan poin-poin permasalahan. Sebahagian dari perkara tersebut beliau isyaratkan dalil dan keterangan yang menguatkan akan pokok-pokok tersebut, sebahagian lagi tidak diterangkan sehingga membutuhkan penjelasan akan sandaran dari pokok-pokok perkara itu, ya. Dan kemudian banyak dari pembahasannya, khususnya pada awal-awal pembahasan tentang akidah asma dan sifat. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan muqaddimah, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan muqaddimah kaidah-kaidah yang penting diketahui, pengantar untuk memahami kitab Lum'atul I'tiqad. Apalagi mungkin sebagian kita telah mendengar tentang perkara ini, bahwa ada catatan-catatan dari sebagian para ulama terhadap matan Lum'atul I'tiqad. Catatan dalam artian ada beberapa kalimat yang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia adalah satu kekeliruan dari Syekh, dan Imam Wafaquddin Ibn Qudamah, basharun kal bashar, manusia seperti para ulama yang lainnya. yukhti wa yusib, mungkin salah, mungkin keliru pula, sehingga dikritik oleh sebagian ulama beberapa kalimat dalam perkataan beliau, seperti kritikan dari Syekh Abdul Razak Afifi tentang adanya bentuk tafwid dalam perkataan beliau, ya, dan beberapa poin yang lainnya. Namun sebagian yang lain dari para ulama membersihkan Syekh dari tuduhan tersebut. Ahlan wa sahlan. Sebagian yang lain membersihkan Syekh Muwaffaquddin dari tuduhan tersebut, ya, dan juga ditulis rasail tentang perkara itu, bahwa jauhnya Syekh dari syubhatu at-tafwid, bahwa Syekh ini bukanlah memiliki pemahaman tafwid mufawwidah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa nama-nama Allah itu nama yang kita tetapkan atau sifat yang kita tetapkan bila makna, tanpa makna sama sekali. Kita tidak tahu apa arti dan maksud dari nama dan sifat yang ditetapkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata mereka, nakilu ma'anihi ila Allah, kita kembalikan itu kepada Allah. Ini golongan mufawwidah, yang tentu saja golongan ahlu tafwid seperti ini telah diingkari oleh para ulama seperti Imam Ibn Taymiyah, bahkan dikatakan asyar, lebih jelek daripada muawwilah, lebih jelek daripada golongan ahlu ta'wil yang mentakwil-takwilkan, menafsirkan dengan penafsiran yang keliru nama dan sifat Allah. Kenapa demikian? Karena melazimkan tajhil, ya. As-salaf melazimkan bahwa salaf itu membaca Al-Quran, kemudian mendengarkan nas-nas yang datang dari Rasulullah tentang ayat dan sifat, tentang nama dan sifat Allah, tanpa memahami makna dari kalimat-kalimat tersebut. Tajhilus salaf, ya. Padahal kita dapatkan keterangan yang sangat banyak dari salafus soleh yang menunjukkan bagaimana mereka mengingatkan akan perkara akidah asma dan sifat, menerangkan pokok akidah lusun dalam perkara itu, yang menunjukkan bahwa mereka dalam pemahaman yang terang terhadap akidah asma dan sifat, sehingga mereka mengatakan yang benar kalimat-kalimat syekh ini maksudnya adalah tafwid al-haqiqah, memulangkan hakikat dari nama dan sifat Allah, kaifiyahnya, kunhunya, itu yang dipulangkan, hanya Allah yang tahu saja. Adapun makna dari kalimat nama Allah dan sifatnya tersebut, itu jelas seperti jelasnya bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah, dengan bahasa Arab yang terang dan jelas, ya. Ini tetapi tetap saja ada perdebatan di antara para ulama tentang perkara tersebut. Tetapi saya kira bagaimanapun perselisihan tersebut, pertama, kita telah memiliki pegangan bahwa kita menghormati para ulama ahlus sunnah, ya, apalagi orang yang terdahulu dari mereka, ya, karena keutamaan dan kelebihan yang ada pada mereka dengan kedekatan zaman mereka dengan generasi awal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini jika seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari kesalahan, maka demikian pula para ulama, ya, tetapi kesalahan yang ada pada mereka la yujibu ta'an, tidak melazimkan celaan terhadap mereka, ya kan? Maka yang pertama kita harus ingatkan apa yang berkaitan dengan ta'zimul haq wa ihtiramuh, mengagungkan kebenaran dan memuliakannya. Kemudian setelah itu mengagungkan kebenaran dan orang yang membawanya, memuliakan para ulama. Dan setelah itu bahwa kemudian kita mengatakan al-khata' mardun 'ala sahibi, kesalahan itu bagaimanapun dikembalikan kepada orang yang mengucapkannya. Salahnya sampai pada dia saja. Artinya tidak kemudian kita ambil apa yang datang dari kesalahan itu dengan alasan dia seorang ulama, ya, dia seorang alim, ya, atau dari tokoh dari ahlus sunnah wal jamaah. Tidak, ya. wasiat dari para ulama, dan itulah apa yang datang dalam keterangan Al-Quran Sunnah Nabi Islam, mewajibkan kita untuk mengikuti al-haq haitsu dara, dimanapun dia berada. Maka kalau begitu, apa yang dikritik dari perkataan para, apa yang dikritik oleh para ulama dari perkataan Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, kita kembalikan kepada apa yang sahih dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tinggalkan apa yang ada dari ihtimal yang batil, ya, dan kemudian kita ambil apa yang al-haqqul wadih al-mubin, kebenaran yang hak, yang terang jelas, yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Kemudian kita mendoakan rahmat dan ampunan bagi Syekh Muwaffaquddin jika beliau salah dalam perkara tersebut, ya. Dan setelah itu selesai permasalahan insyaallah taala, ya. Ini akan mencukupkan kita dari pembahasan yang panjang dalam perkara-perkara yang seperti ini, yang kadang membawa seseorang kepada bentuk tangkis kepada hak al-ulama, ya, atau justru sebaliknya, ya, mentakdis al-ulama, memuliakan mereka melebihi kedudukan apa yang Allah dudukkan mereka padanya, ya. Al-haqqu wasatun baina at-tafrid wal-ifrat, maka kebenaran itu pertengahan di antara sifat jafa, melalaikan, meremehkan, dan sifat gulu, berlebih-lebihan, ya. Saya kira itu yang penting untuk kita ingatkan. Dan tentu saja ada faedah yang harus kita ambil, yaitu bahwasanya pentingnya kita untuk senantiasa bertamasuk dengan agama, dan tidak akan mungkin kita berpegang teguh kepada agama ini tanpa mempelajari agama itu, ya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya, ya. Dan itu menuntut kita untuk memahami turukul istidlal, bagaimana cara pendalilan dari sebuah dalil. Maka ketika itu kita butuh untuk meminta bantuan menggunakan jembatan yang telah dipancangkan Allah Subhanahu wa taala dari penjelasan para ulama, ya. Seperti kata Ibnu Taimiyah, fakalamul ulama ya akhi yustadallu lahu la yustadallu bih, perkataan para ulama kita carikan dalil bagi pendapat itu dari perkataan mereka, bukan kita berdalil dengannya, menetapkan perkara dengan ucapan mereka, tidak. Kita gunakan kalimat-kalimat mereka, kita lihat bagaimana dalil menunjukkan akan perkataan mereka, menguatkan apa yang mereka katakan, ya. Dan kita gunakan apa yang ada dari pemahaman mereka untuk membantu kita dalam memahami dalil pula sesuai dengan apa yang telah jelas dalam kaidah-kaidah ilmu, ya. Maka dengan demikian kita selamat dari, ya, keguncangan dalam perkara akidah, ya. Selamat dari perangkap-perangkap syubhat yang bertebaran, tentunya setelah kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, ya. Nas'alullah salama. Maka ikhwani fid din azarillahu wa iyyakum, kitab ini, ya, baru ada di hadapan saya, meskipun saya sudah lihat, coba cari beberapa penjelasan tentang kitab ini, bahwa dia kitab yang baik, mengumpulkan perkara-perkara dari Lum'atul I'tiqad ini dan menjelaskannya dengan baik, ya, luas, ya. Maka kitab yang sangat bagus untuk dipelajari. Cuman pertama permasalahannya adalah tidak semua kita memilikinya, kecuali yang meminjamkan saya ini bersedia untuk mengkopinya, membagikan kepada kita dengan gratis. Wah, masya Allah. Ya. Kalau kita hunting juga, saya yakin ini enggak banyak buku ini beredar di Indonesia, enggak, ya. Ustaz pun dapat ini hadiah ini, ya. Ya. Oh ya ya ya. Mudah-mudahan terdoakan Ustaz kita bisa berangkat umrah insyaallah. Ya kan, berarti Ustaz yang wakilnya, kan? Kita cuma mendampingi saja, Ustaz. Semua di sini mendamping. Baik. Masya Allah. Jadi kitab ini baik. Fathu Rabbil Ibad, syarah wa dirasa li makna lumat al-i'tiqad, ya, seorang talib al-ilm, ya, syekh di sana, mungkin di Yaman, murid dari Syekh Muhammad bin Wahab al-Wassabi, ya. Dan sebagaimana dirasah, maka dia memberikan beberapa muqaddimah, pengantar. Sepertinya ini seperti yang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bagian awal dari kitab ta'liqatnya terhadap Lum'atul I'tiqad. Nah, cuman beliau, cara beliau tuh muqaddimah beliau lebih ringkas. Poin per poin langsung kepada poin-poin penting, ya, sebenarnya dia bagian dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan memahami asma dan sifat yang diambil atau dinukilkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Tadmuriyah. Aqidah Tadmuriyah. Ya, sayang sekali layah turunilahan, tidak, saya tidak miliki sekarang kitabnya. Ya. Kalau ada yang bisa cari nanti, ya, bagus juga dimiliki, dia ringkas sebagai, ya, pegangan bagi kita, ya, jika banyak perkara yang luput dari kita dalam penjelasannya, dalam memahami poin per poin dari kitab Lumatul I'tiqad, maka paling tidak apa yang beliau ta'liq di situ bisa kita pegang kuat, ya. Selebihnya adalah perluasan dari apa yang dijelaskan di situ, kita tambah dari perkara-perkara yang lain. Sebenarnya demikian, ya. Kalau saya lebih cenderung kepada syarah atau ta'liq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih ringkas, ya, ya, lebih ringkas. Kalau ini agak panjang, ya. Dan dalam pembahasan itu beliau menyebutkan dua kaidah penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Qidah Tadmuriyah. Juga beliau ringkaskan poin-poin dari pembahasan Qawaidul Musla. Qawaidul Musla, ya, karya beliau yang sangat bagus, ya, kitab yang dipandang sebagai kitab yang paling lengkap mengumpulkan kaidah-kaidah dalam asma dan sifat. Lengkap dan ringkas. Kita cukup hafal poin per poin, lihat keterangan dalil dari poin per poin, dan tatbik dari poin per poin dari dalam perkara pokok akidah atau dalam perkara kaidah memahami asma, kaidah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah dalam dalil dari asma dan sifat Allah. Jadi sistematis sekali. Dan itu diantara anugerah dan hikmah yang Allah berikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, diberikan diqqatun nazar, diberikan kepada beliau kemampuan untuk taksim dan tanwi' seperti kepada guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ya. Kemampuan taksim dan tanwi', kemudian bagaimana beliau mengupas perkara itu dengan kalimat-kalimat yang ringkas, jelas, lugas, ya. Itu perkara yang kita dapatkan dalam tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga sekali lagi saya ingatkan bahwa jadikanlah paling tidak ta'liqat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sebagai perkara yang mesti kita fahami, standar dasar yang dengannya kita bisa memahami Lum'atul I'tiqad. Ya. Jika ini sudah kita pegang, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau itu kita pahami, kita meluas sedikit perkara yang lain. Kalau bingung, malah tambah bingung, ya, kembali kepada yang pokok. Kembali kepada yang pokok. Jangan kemudian terjebak dengan apa yang tambahan-tambahan itu, akhirnya tiba di belantara Kalimantan. Ya, ya kan? Ya. Ibaratnya apa? Bagai punguk merindukan bulan, ya kan? Ya, kalau di orang Makassar lain, punguk merindukan bulaeng katanya. Ungu merindukan emas, bulan itu emas ya. Ya, artinya apa? Lupa kepada fokus, mengejar apa yang kemudian justru ya memecah konsentrasi kan? Nah, tidak. Ya, kita perlu tadarus dalam belajar ya, sehingga tetap ya gunakan sepenuh himmah kita untuk apa yang menjadi pokok target yang harus kita pegang, dan setelah itu himmah akan bertambah insyaallah taala ya, dan kita pun akan semakin mencari yang lebih luas, lebih luas, lebih luas insyaallah taala ya. Baik, maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyakum, sekira ini dulu pengantar untuk pembahasan kita ya. Saya mohon maaf kita belum masuk pada pembahasan lumatul i'tiqad ya. Kita harapkan kita bisa dapatkan pekan depan insyaallah taala bukunya, bahkan mungkin sebagian sudah punya di rumah ya, cuma belum sempat dihadirkan, buka-buka lagi ya, ya insyaallah. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa menggabungkan beberapa metode dalam penjelasannya. Sekali lagi kita lebih cocok dengan metode yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika menyebutkan kaidah, beliau sebutkan kemudian dalil akan kaidah tersebut, Quranan wa sunnatan. Beliau isyaratkan akan turukul istimbat min adillah, metode pendalilan dari itu. Setelah itu baru sebutkan qaul atau atar salaf yang berkaitan dengan perkara itu. Taktis, lebih ringkas. Sehingga dengan itu kita bisa berlatih di dalamnya ya. Dan dengan itu juga kita bisa lebih mengokohkan ilmu, sehingga nanti ya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menghafal matannya ya, bahkan bisa dengan bentuk soal jawab nantinya ya. Ketika matan disebutkan, setelah kita pelajari dalilnya, bentuk pendalilan dari dalil tersebut, kita bisa saling tanya jawab ya. Ya, diharapkan itu bukan dari bentuk untuk ngetes atau apa, tidak, tujuannya tasbitul ilm ya, untuk mengokohkan ilmu ya. Nah, setelah itu jika itu difahami, kita bisa lebih luas lagi. Kita bisa meluas melihat faedah dari nas, mengapa nas itu dibawakan oleh syekh, apa latar belakang disebutkannya nas itu misalnya, ya kan? Ya. Kemudian apa yang timbul dari kritikan para ulama terhadap nas misalnya. Semoga Allah mudahkan hal itu. Ya. Baik, sekiranya itu metode kita dalam membahas kitab Lum'atul I'tiqad, semoga Allah mudahkan bagi kita seluruhnya. Ada pertanyaan dari ikhwah? Pertanyaan mungkin silakan diajukan kalau ada harapan. Harusnya Alifah, harapan ujian tadi itu. Ini berapa real ini Ustaz kira-kira? Ya? Ya hadiah kan ya. Tapi kalau seharga begini. Online saya sudah cari, enggak ada ini. Cuma ada iklannya saja di online itu. Iklannya ini harganya, tapi robitnya enggak ada. Belum dapat saya. Ya. Belum dapat. Kok syarah Syekh Muslim atau takliknya ringkas kayak cuma 96 halaman ringkas. Oh sudah punya semua, oleh masya Allah. Baik, itu saja kalau kita pegang, ya kan? Nah, nanti kita isyaratkan ke sini apa yang penting. Oh begitu, ada bukunya, masya Allah. Saya kira usapan atau apa gitu. Oh ya masya Allah. Afwan dikit. Kita dari pelosok kampung jadi. Kenapa pilihnya? Iya. Kenapa pilih saran saya seperti ini? Enggak. Kenapa dengan saran? Enggak, saya dikasih sama Ustaz. Dikasih kok, maksud saya nolak. Dikasih pinjam maksudnya. Beliau sebutkan bilang ada syarah yang bagus. Beliau dikasih oleh salah seorang talib dari Yaman. Ya. Meskipun beliau juga punya syarahnya katanya beliau ini. Terus saya juga coba lihat, oh iya memang saya dapatkan kitab ini Fathur Rabbil Ibad ini syarah yang bagus, ya, dirasa, ya. Cuman saya enggak tahu apakah ini yang dimaksud. Ada beberapa pembicaraan di Mutaq al-Hadith yang menyebutkan bahwa akan keluar tahqiq dari kitab Rum'atul I'tiqad dari Makhthutat yang ternyata yang beredar sekarang ini termasuk yang disyarah dan ta'liq oleh para mutaakhirin, muhaqqiqin dan mutaakhirin termasuk Syekh Ibnu Taimin itu ternyata banyak, ada saqatnya, ada yang jatuh, ada yang kurang. Dan katanya ketika sang muhaqqiq kitab itu memberikannya kepada para sebagian para ulama, ya, maka mereka sampai heran, kok bisa nas seperti ini hilang dan dia nas ini menyebabkan maknanya berubah. Nah, saya lagi coba cari-cari ini kitab yang mana yang dimaksud buku ini, apakah buku ini atau tidak. Ya, sebab kalau itu terjadi kita penting paling tidak, ya, salah seorang di antara ikhwah yang bersemangat untuk mencari tahu, ya, lewat saudara kita yang ada di Saudi atau di mana yang lebih luas untuk mendapatkan kitab apakah itu dan apakah sudah dicetak untuk pegangan bagi kita. Ya, mumpung kita belajar Lumatul I'tiqad, nanti bilang nantilah setelah selesai Lumatul I'tiqad saya coba cari tahu tentang hal itu, nanti sudah lupa lagi kan? Karena itu disebutkan di situ bahwa ada yang jatuh dari nas-nasnya yang itu merubah makna dan sampai para ulama kibar ketika ulama kibar lagi kibar kita terbawa sampai sebagian ulama al-barizin ketika disampaikan kepada dia oleh muhakkik ada nas seperti ini mereka sampai terheran kok enggak terungkap. Dan memang kebanyakan dari para ulama mutakhir yang mensyarah kitab ini tidak mengembalikannya kepada makhthutat, kemudian makhthutat yang ditemukan sebelum penjelasan dari penulis tersebut, makhthutat yang dipakai itu makhthutat yang paling belakangan, yang paling sulit untuk dijadikan sebagai sandaran. Nah, ini yang jadi turun temurun di syarah, di syarah, di syarah, di syarah, sampai kemudian didapatkan oleh sang muhakkik tersebut yang belum disebutkan namanya siapa dan katanya sudah akan terbit dalam waktu yang dekat, ya, itu memuat apa yang jatuh dari perkara tersebut, ya, apa yang merubah dari makna, ya, dan dirasa-dirasa yang lainnya. Ya, mudah-mudahan itu banyak memberikan faedah bagi kita, ya, khususnya apa yang berkaitan dengan pembicaraan sebagian ulama terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, meskipun kita yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan aballahu yutimma illa kitabahu, dan Allah tidak akan mungkin menyempurnakan kitab selain Al-Qur'anul Karim. Jadi pasti saja ada salahnya, ya kan? Baik. Tapi paling tidak untuk kita lihat bagaimana kedudukan ulama kita, ya, dan bagaimana sebagaimana para perawi yang terdahulu mereka kadang menyebutkan, ya, syakarawi, ya, perawinya ragu dan sebagainya, mereka teliti betul sampai matan dan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW, ya, dan mereka ceritakan itu kepada murid-murid mereka sesudahnya sampai kepada zaman kita sekarang ini, menunjukkan bahwa memang para ulama itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada ilmu dan apalagi pada perkara yang berkaitan masalah akidah atau pokok akidah. Dan ini merupakan bagian dari inayah Allah kepada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, penjagaan kepada Al-Qur'an mencakup juga penjagaan kepada apa yang menjadi kandungan dari Al-Qur'an, ya, dari perkara akidah dan syariat tentu saja. Ya, dan karena itulah ya isyulah al-jahabidah. Para ulama hidup dengan, ya, meluangkan dan menghabiskan waktu mereka untuk itu. Ya. Baik, saya kira itu mungkin. Ada yang lain dari ikhwah? Ya. Jatuh. Ya, ya, hilang. Ya, itu kan biasanya suatu kitab ini cetakan itu menjadi semakin bernilai ketika dilihat dari mana dia diambil. dari manuskrip mana dia dicetak gitu. Kan begitu, ya. Karenanya harga buku yang menyebutkan adanya sandaran dari buku tersebut dengan apa kopian dari manuskrip dan sebagainya itu kan lebih tinggi dibanding kitab, mohon maaf saja, seperti cetakan Darul Kutub Ilmiah misalnya, ya, yang cuma disebutkan buku cetakan saja entah dari mana asalnya, kan begitu, ya, karena ada sisi apa otentikan asal dari kitab tersebut. Tetapi kita tahu juga bahwa manuskrip itu juga bermacam-macam. Satu kitab kadang hanya memiliki satu manuskrip saja yang masih yang baru ditemukan, kadang kemudian memiliki 5, 10 dan sebagainya. Maka ada kemudian kadang tahqiqun nas, disebutkan nasnya ini dalam manuskrip alif lafalnya begini, dalam manuskrip ba lafalnya seperti ini, ya, ada perbandingan, kan begitu, ya. Dan seperti yang disyaratkan dalam mutaq al-hadis tersebut, bahwa kebanyakan dari cetakan lum'atul i'tiqad diambil dari satu manuskrip yang dia ditulis belakangan. Dan tentu saja faktor usia mempengaruhi keotentikan suatu kitab manuskrip khususnya, karena kan dia salinan dari kitab aslinya, salinan ini kemudian disalin lagi dan seterusnya. Semakin panjang rantai, semakin banyak kemungkinan kesalahan, perubahan, ya. Nah, maka ini faktornya seperti itu, ya. Adapun pencetak dari kitab, pentahqiq kitab tersebut, ya, dia yusinudzon, dia punya prasangka baik kepada manuskrip yang ditemukan, boleh jadi seperti itu. Oh, ini atau mungkin satu-satunya yang ditemukan seperti itu. Maka ya, dia sudah dapatkan jasa sabqun nashr, ya, keutamaan menyebarkan pertama kali buku tersebut. Ya, dalam persangkaan dia inilah yang ditemukan dari manuskrip. Alhamdulillah sekarang bisa kita miliki, kan? Berarti bukan juga bahwa perbuatan mereka itu membahayakan atau menyesatkan, tidak juga, ya. Karena dengan itu tersebarlah kitab ini di kalangan kaum muslimin, di antara para talabatul ilmi secara khusus. Dan dengan itu kan kemudian timbul dirasah pembahasan tentang kitab, dicari kemudian manuskripnya yang lebih tua, ya. Karena itu ada juga namanya pemburu-pemburu manuskrip. Ya. Iya, Atta Karun itu, ya. Di antaranya yang kami kenal baik tentu saja guru kami Syekh Sanaullah Zahidi. Beliau sampai keliling-keliling ke pelosok-pelosok Afghanistan, ya, hanya untuk mencari manuskrip. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah dapat 4 manuskrip, ternyata sumbernya sama, ya, dia jual salah satunya ke Darun Nasir, dapat uang jadinya. Ya, untuk pondok, untuk makan santri gitu. Itu atau untuk pulang bawa kitab. Beliau begitu beliau. Tapi beliau hunting ke pelosok-pelosok, ya. Afghanistan, Pakistan, ya. Hanya untuk cari manuskrip-manuskrip gitu. Enggak, bisa tersimpan di itu kan diwariskan. Iya, bukan digali. Itu kan diwariskan, ya, ke anak-anak turunan mereka, ya, dijaga gitu. Ya. Sampai ada manuskrip beliau seperti Lu'lu' wal Marjan, meskipun belakangan belum termasuk kitab-kitab lama itu, ya. Tapi Lu'lu' wal Marjan yang dihiasi oleh permata beliau punya di maktabah beliau. Ya. Jadi kebanyakan beliau yang tahqiq seperti Fathul Baqi, Syarah Al-Iraq, Al-Iraqi itu dari manuskrip yang beliau temukan. Kebanyakan buku yang beliau keluarkan dalam bentuk tahqiq itu hanyalah buku yang beliau dapatkan manuskripnya langsung. Dan itu dijual dengan harga mahal, manuskripnya sendiri dan tahqiqnya sendiri berani dibeli dengan harga mahal pula oleh, ya, Darun Nasir, karena nilainya, nilai ilmiahnya yang tinggi. Iya. Jadi berburu seperti itu. Ada ruangan khusus beliau dan beliau sendiri punya manuskrip simpanan, enggak dikeluarkan. Itu karena khususnya kalau usulkan beliau yang usul yang apa? Ahnaf. Iya. Ahnaf, ya, karena beliau banyak mengupas membahas tentang masalah usul fikih, ya. Dan beliau hidup di tengah-tengah peperangan usul antara jumhur dengan ahnaf gitu. Ya, jadi beliau mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari ahnaf langsung. Nah, Kemudian tadi ada yang dia tahqiq, ada yang ketika dia rod, maka dia rod dari manuskripnya. Ya, jadi itu sebabnya mengapa kemudian ada yang jatuh, karena adatnya salinan, turunan salinan dan seterusnya. Ya, sehingga ada yang masyhur ditemukan, ya. Ada kemudian berikutnya nanti ditemukan ternyata dia lebih tua dari manuskrip yang itu, dan ternyata ada kalimat yang tidak terdapat pada manuskrip yang berikutnya, itu namanya ya kelalaian manusia, ya. Mungkin juga kondisi ya politik, sosiopolitik yang ada pada waktu itu, seperti yang terjadi dengan syarat akidah Tahawiyah Ibn Izzin Hanafi, ya, yang lama tidak diketahui siapa nama penulisnya, ya kan, dan seterusnya, ya. Itu perkara-perkara yang melatar belakangi suatu tulisan kemudian terbit atau terbit tapi kemudian ada kurangannya, wallahu a'lam. Tapi inilah satu khususan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagian dari penjagaan isnad sampai kepada masalah kitab pun mereka jaga kedekatannya dan kuantitikannya dengan asalnya, ya, subhanallah. Allah a'lam bissawab. Taklim dari ulama. Bukan tentang taklim, memang ditulis, ya, ya, disusun. Nah, nanti muridnya tulis khusus, karena mereka tulis khusus dari gurunya misalnya, ya, atau gurunya meminjamkan bukunya untuk ditulis, disalin, ya. Kemudian setelah itu mereka punya catatan tersendiri tentunya. Nah, nanti disimpan. Makanya ada bentuk simak. Biasa tertulis pula pada manuskrip itu didengarkan pada tanggal sekian pada hari ini, ya. Jadi bukan catatan menulis dalam arti seperti yang kita diore-ore gitu kan, bukan begitu maksudnya. Memang majlis tahdits memang dibacakan hadisnya kemudian ditulis oleh mereka, atau muqabalah dengan asli syekh dipinjam bukunya, ya, atau ya kemudian di buku yang tadi dicek lagi kepada syekh misalnya, ya. Nah, kemudian syekh tulis sah, kita sih sudah oleh syekhnya dan sebagainya. Begitulah bentuknya. Itu kalau hadis, ya. Nah. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita. Ya, mohon maaf atas apa yang kurang dari penjelasan kami pada hari ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh.